Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ba'du, faqad musannifu rahimallahu ta'ala al-qa'idatu as-sadisatu wal khamsuna, qa'idah yang ke-56, yaqumul waritsu maqama muwaritsihi fi kulli syai'. Ahli waris itu menggantikan posisi muwaris, orang yang mewarisi fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Mas Agus. Bi annahu lamma matal mayyitu mantaq maluhu ila warazatihi maka namaluhu makhallafahu min ahyanin aw makhallafahu min ahyanin aw duyunin aw hukukin manabal waritsu manaba mawrithihi fi mukhallafatihi fayutalibu bidununil muta'allaqati bil mawruthi wa yaqdi al waritsu duyunahu wa yanqudu wa yunaffidhu wa sayahu in lam yakun lahu wasiyun wa lahu ayatasarafa fitirkati. Walaukan al-mawruzu matinan bisyarti domanil warithi atainal muta'allaqo bitirkati walakin la yutolabul warithu bi aksara mimma wasola ilaihi minatirkati di annahu lam yakun syarikan lil mayyiti wa innama kana bimanzilatin naibi anhu bi mawjudatihi. Nah, lama matal mayit, tatkala meninggal orang yang meninggal dunia, maka hartanya berpindah kepada ahli warisnya. Dan hartanya adalah semua yang dia tinggalkan, min ahyanin berupa benda, au duyunin atau piutang atau utang, au hukukin atau hak. Maka waris naba manaba, menggantikan muwaris fi mukhallafati dalam apa yang dia tinggalkan. Faitalib, maka warislah yang menakih biduyun utang, menakih utang, meminta piutang yang berkaitan dengan al-mawrus yang diwariskan, yang berkaitan dengan harta warisan. Wa yaqdi al-warithu duyunahu, dan dia yang melunasi atau membayar utangnya mayit dan melaksanakan wasiatnya, illam yakun lahu wasiyun, jika mayit tidak menunjuk wasi, ini orang yang dia tugasi untuk melaksanakan wasiat. Walahu, dan bagi waris untuk yatasarraf, melakukan tindakan berbakti yang diperlukan, tindakan ekonomi yang diperlukan, fitirkati berkaitan dengan harta warisan. Walaukan al-mawruthu matinan, meskipun al-mawruthu orang yang diwarisi itu madinan terlilit utang, bisyarti domanil warisi daina, dengan syarat ahli waris menjamin hanya menjamin utang yang berkaitan dengan harta warisan. Artinya walakin la yutolab al-warith, ahli waris tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari ma wasala ilaihi min atirkah, harta warisan yang sampai ke tangannya. Li'annahum lam yakun syarikan lil mayit. Kalau harta warisan habis membayar utang dan utangnya masih, maka ahli waris tidak punya kewajiban membayar sisanya. Cuma yang jadi doman adalah al-muta'alliq bitirkah, yang bergandengan erat dengan warisan. Dia tidak boleh dituntut untuk membayar di aksar mimma wasala ilaihi min atirka, membayar utang jika nominalnya lebih, apa yang lebih dari harta warisan. Kenapa ahli waris tidak punya kewajiban membayar apa yang lebih dari warisan? Alasannya li'annahu lam yakun syarikan lil mayit, karena dia bukan sekutunya mayit dalam menikmati harta tersebut. atau utang tersebut. Wa inna makana bimanzilatin naib, dia cuma pengganti mayit. Fi maujudatihi, dalam harta-hartanya yang masih ada. Nah, apalah sana. Allahu rahimahullah di kulli syai'in al-muradu fi ma yat'anaku bil mali di anal mala wa mawrusu wala yakumu maqamuhu maqamahu wala yakumu maqamahu di kulli syai'in min wilayati nikahi wa ghairihi wa ghairiha ta'alaha intaqala biduni wawin di anahu lam yujad jawabu lamma yakni awkana daynu alladhi alal mayiti alfan watir katuhu khamsu miatin fa innahu la yutolabul warisu bi aksaro min khamsi miatin bi anahu lam yusol ilaihi min malil mayiti illa hada wala yuzamu ayadon bi qodoi daynil walidihi idakana daynuhu aksaro min aksaro min tirkatihi fa minna bi awla baqiyatul warasati warasati lakin in tabarra'a wa qada an walidihi fa hada min birrihi fa inna ma aqulu dhalika min ajli alla yatadiqu sudura ba'din nasi alladhi yamutu lahum amwatun alaihim duyunun wala tafitir wala tafitir katu biha faisalunan nasa almala faisalunan nasu nasa mala faisalunan nasa almala fa inna hadha la yahillu lahum li annahum laysu fi daruratin ila dhalika wasu'alun nasi la yajuzu illa inda darurati fa idha qala qa'il hum yuhibbuna ayyubri'u dimmata walidihim qulna in hadha dayna muta'aliqun bi ghairihim wa hadha al-maytu alladhi istadana idza kana akhadha amwalan nasi yuridu adaha fa imma ayyu diyallahu anhu fil hayati bi ayyu sira ala hadha madin ala hadal madini min tijaratin aw irasin aw hibatin aw nahwi dhalika wa imma ayyudiya anhu yu'adda anhu wa imma ayyudda anhu ba'dal mamati kama saha anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan menggantikan mayit dalam segala sesuatu, yang dimaksudkan adalah segala sesuatu terkait dengan harta. Ya nalmal, karena hartalah yang diwariskan, bukan menggantikan mayit dalam segala sesuatu secara mutlak, semacam jadi wali nikah dan yang lainnya. Kemudian wantakola itu dikomentari oleh Sunutimin, boleh jadi yang benar intakola tanpa waw, karena tidak dijumpai jawab lama selain intakola itu sendiri. Yakni artinya laukan adain, seandainya utang yang menjadi kewajiban mayit 1.000 rial, padahal ternyata warisannya itu 500 rial, maka liwaris tidaklah boleh ditagih untuk membayar lebih dari 500 rial, karena tidaklah sampai kepada si ahli waris dari hartanya mayit kecuali 500 rial. Walayulzam aitan, dan juga tidak dipaksa untuk melunasi utang anak, tidaklah dipaksa untuk melunasi utang bapaknya. Idakan adainuhu, jika utang bapaknya lebih dari warisan yang ditinggalkan oleh si bapak. Jika demikian anak, famimba bi aula baqiyatul warasah, maka lebih-lebih lagi ahli waris non anak. Lakin akan tetapi intabaro'a, jika anak itu mau tabaro', mau berbuat baik, wa qada an walidihi, sehingga melunasi utang bapaknya, maka itu adalah bagian dari berbakti kepada orang tua yang hukumnya mustahab, dan bukan bir yang hukumnya wajib. Wa inna ma aqulu dzalika, hanyalah ku sampaikan demikian ini supaya tidaklah sesak dada sebagian orang yang yamutulahum ambatun, meninggal keluarganya dalam keadaan meninggalkan utang, wala tafitirkatu biha, namun tirka harta warisan tidak bisa melunasinya, tidak cukup untuk melunasinya. Akhirnya yang ngemis-ngemis, minta-minta pada orang, harta orang lain, maka ngemis karena alasan ini, la yahillu lahum, tidak halal bagi mereka. Ya, karena melunasi utang yang lebih dari warisan tidak wajib, mustahab saja. Sehingga ini bukan alasan pembenar untuk ngemis dan minta-minta. Li'annahum laysu fi da'watin ila dzalik, karena mereka tidaklah dalam kondisi mendesak harus ngemis dan minta-minta. Padahal ngemis tidaklah diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Jika ada yang mengatakan mereka ingin untuk membebaskan tanggung jawab ayahnya, maka kita katakan utang ini itu berkaitan dengan urusan orang lain, bukan si ahli waris, orang lain, yaitu bapaknya. Dan mayit yang berutang, jika dia kemarin mengambil harta orang lain, yaitu berutang karena ingin dan dengan niat kuat untuk membayarnya, maka boleh jadi Allah akan bayarkan fil hayati, ketika dia masih hidup dengan Allah yusir, Allah kayakan orang yang terlilit utang ini dari jalur perdagangan atau warisan atau hibah atau yang lainnya. Jika tidak, maka asalkan dia punya niat untuk serius bayar utang, yu'adha anhu ba'dal mamat, maka akan dilunasi setelah matinya. Nanti Allah akan buat orang yang menghutang itu ridho kepada orang yang berhutang yaumul kiamah. Kama sahahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat hadis sahih terkait dengan hal ini, yaitu siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasi, maka Allah akan lunasi. Boleh jadi di dunia dan boleh jadi dilunasi di akhirat. Maka tidak perlu khawatir. Ahli waris tidak perlu khawatir. Asal bapaknya niatnya utang itu serius, mau lunasi, bukan main-main dengan harta orang. Kalau tidak Allah lunaskan di dunia, akan Allah lunaskan di akhirat. Maka tanpa mengurangi pahala si bapak, bapaknya, kau akan buat orang yang mengutang ridha, sehingga tidak menuntut bapaknya yang masih punya utang, dan itu, dan dia ketika berutang betul-betul 100% niat untuk melunasi, dan itu pun telah dibuktikan, telah diupayakan ketika selama hidupnya. Ya, monggo Mas Agus. Kalau saya mau Jusuf pada udah ini mayit min az-zakat li an az-zakat inna mahiya lil ahya. Kalau kutu halba lin nasi fi jawasi qada'i duyun al amwati lakana indan nasi atifatun qaddi ay yumsib an nasa ala qada'i duyun al amwati. ويبقى الأحياء مقصورين بديونهم هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل من حيث الدليل فإن النبي صلى من حيث الدليل أما من حيث الدليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل إذا قدم إليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم، لكن لما عفا الله عليه من المغانم الكثيرة صار يقول من ترك دينا فعلي قضاؤه، وصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون المسلمين ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Mas'alatun madza yaf'alu ad-da'inu alladhi mata madinuhu. Al-jawab, idza mata madinuhu wa lam yukhallif syai'an falaysa lahu syai'un. Lakin kama sabaqa la budda ay yu'afidahu Allah subhanahu. فإن كان الميت المدين أخذها يريد أن يؤديها فالله سبحانه بمنه وكرمه يتحمل عنه ويرضي الدائن وإن كان أخذها يريد الإتلاف فإنها تؤخذ من حسناته يوم القيامة. نعم. Wakadzalika aidan, demikian juga tidak boleh melunasi utang orang yang telah meninggal dunia dari harta zakat. Karena harta zakat itu orang yang hidup. Seandainya kita buka pintu ini, yaitu boleh bayar utang mayit dari zakat, kita buka pintu ini pada manusia, yaitu bolehnya bayar utang mayit dengan zakat, lakana indenas, saya orang-orang itu punya atifah perasaan tak tadi yang mengharuskan ayan sobban nasa untuk apa atau ayam soban nas supaya manusia menuangkan memfokuskan mencurahkan di sini artinya ya memfokuskan betul dengan sungguh-sungguh untuk Allah melunasi utang orang-orang yang telah meninggal dunia. Akhirnya semua pada fokus pada utang-utang orang yang sudah mati, maka jadilah yang hidup tertawan dengan utang-utangnya. Yang hidup malah enggak kopen, kata orang Jawa, enggak lunas-lunas. Yang lunas yang mati-mati. Hadza min haitsu ta'lil, ini alasan dari sisi logika. Kenapa kita katakan tidak boleh menggunakan harta zakat untuk melunasi utang orang yang mati. Kemudian yang kedua dari sisi dalil, karena Nabi SAW tidak melunasi utang orang yang telah meninggal dunia dari harta zakat. Ketika disodorkan pada beliau orang meninggal dunia dan dia punya utang yang tidak bisa dia lunasi, Nabi katakan sholatkan kawanmu. Tatkala Allah memberikan pada beliau ghanimah yang banyak dari peperangan, maka beliau mengatakan siapa yang mati meninggalkan utang, artinya warisannya sudah dipakai namun utang juga belum selesai, maka fa'ali ya qadru, maka pelunasannya tanggung jawab kas negara. Maka jadilah Nabi melunasi utang-utang kaum muslimin. Beliau mengatakan saya lebih utama bagi kaum muslimin daripada diri mereka sendiri. Maka jika negara kaya surplus, maka utang-utang yang tadi sampai warisan dah habis pun masih belum lunas itu ditanggung negara. Ketika negara miskin, ya itu tidak diurusi negara. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang menghutangi manakala orang yang berhutang itu meninggal dunia? Maka jika orang yang berhutang itu meninggal dunia dan tidak meninggalkan sesuatu, maka orang yang berhutang pun ya tidak dapat sesuatu. Akan tapi sebagian telah lewat, kama sabaqa, sebagaimana telah disampaikan, labuda pasti Allah akan ganti. Jika mayit yang berutang itu mengambil utangan dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan dengan karunianya dan kemurahannya akan menanggung utang itu. Allah akan buat senang dan ridha orang yang menghutangi. Namun jika dia mengambil harta orang lain ingin untuk menghabiskannya, artinya ingin untuk memilikinya, enggak mau bayar utang, maka akan diambillah amal-amal kebajikannya pada hari kiamat dan diberikan kepada orang yang menghutangi. Fitri. Sama tuh. Wa anna mayyita 'indahu amanatun li akhasin faja'a marasatuhu wa lam yajidu hadhihi al-amanati fi sanduqil amanati fa madza 'alaihi? Al-jawab, tidakkan sanduqu muhkamal ikhlaqi falaysa alaihi syai'un, la yuhramu li'anna kulla aminin idha lam yufarrid fi hifdil amanati falaysa alaihi syai'un. Masalatun, idha ja'a kainuna yurituna sayyidahum samada yukhari warasatu. Al-jawab kita kanan mayitu kotkola manika hatainan aliyya fasad dakuhu fasad dikuhu fasad dikuhu fahadihi masiyatun yajibu alaihim ayyunafiduha minasulsi fa'akalla fa'ilam yakul dalika fa'innahu la yalzamuhum tasdiku manit da'atayna ilai illa bibayyinatin wal mudda'i dainan alal mayiti qad yakunu dohiruhu as-salaha wal baro'a wal adam al-kadibi. Fafi hadhil hal yajibu ala al-barasati ayusaddiquhu wa yu'tuhu. La siyama idza kana al-mayyitu lahu bihi ittisalu bi bai'in wa syira'in wa nahwi dhalik. Amma idza lam yakun bihadhil hal falahum ayunkiru. Wa min thamma yatabayyana anna al-jasma kulla jasmi ma arsyada ilayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma haqqa mri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yubayyitu laylataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Nah, law anal mayit, seandainya mayit dia punya barang-barang amanah, titipan, pinjaman pada orang, sejumlah orang, lalu datang ahli waris namun tidak menemukan barang-barang tersebut di tempat penyimpanannya, maka apa yang jadi kewajiban ahli waris? Idza kana sanduqu muhkamal ighlaq, jika kotak tempat penyimpanan itu terkunci dengan rapat, maka dia tidak punya kewajiban apapun, artinya tidak dihukum. Karena setiap orang yang memegang barang amanah, jika tidak ceroboh dalam menjaga barang amanah, dia tidak terkena kewajiban apapun. Jika datang orang-orang yang mengutangi dan ingin meminta utangnya atau piutangnya, apa yang dilakukan oleh ahli waris? Jawabannya, jika mayit telah mengatakan, siapa saja mengklaim kalau dia mengutangiku, maka percayalah, maka itu wasiat wajib untuk dilaksanakan, namun cuma dalam batas sepertiga atau kurang dari sepertiga. Jika mayit tidak mengatakan demikian, maka tidaklah wajib bagi mereka mempercayai semua orang yang mengklaim mengutangi mayit, kecuali punya bukti. Maka al-mudai, orang yang mengklaim kalau pernah mengutangi mayit, qad yakunu, boleh jadi zahir tampilan jadi orang soleh, waroh, dan tidak bohong. Dan kondisi ini wajib bagi ahli waris untuk mempercayainya dan memberikannya. Terutama ilakan al-mayitu, jika mayit lahu bagi mayit bihi dengan orang tersebut itisalun hubungan semacam jual beli dan semacam itu. Namun jika lam yakun bihadil hal, jika tidak dalam kondisi semacam itu, falahum ayyunkiru, maka ahli waris boleh mengingkari. Wa min thamma, maka dari sana yatabayan jelaslah. Bahasanya sikap yang tepat, betul-betul tepat apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pantas seorang muslim yang punya harta yang atau sesuatu yang mau diwariskan berlalu dua malam kecuali wasiatnya sudah tercatat di tempatnya. Ya, satria. Kullu man alaihi hukukun yajibu alaihi an yaktubaha wa la yaqulu al-amalu tawilun aw bil warasatu sayusaddiqun ahla ad-daini aw an ahla ad-daini indahum bayyinatun li'anna al-bayyinata rubbama tamutu wa rubbama tunsa fal yaktub kullu shay'in alaihi. Matan. وَكَذَلِكَ يَتَلَقَّى عَنْهُ أَمْوَالُهُ وَحُقُوقُهُ مِثْلُ خِيَارِ الْعَيْبِ وَالْغَبَنِ وَالتَّدْلِيسِ وَمِثْلُ الرُّهُونِ وَالضَّمَانَاتِ وَنَحْوِهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِي حَقِّ الشُّفَعَةِ إِذَا لَمْ يُطَالَبْ بِذَلِكَ وَالصَّحِيحُ قِيَامُهُ إِذَا لَمْ يُطَالِبْ بِذَلِكَ وَالصَّحِيحُ قيامه مقامه فيها كغيرها. نعم. Wa kullu man 'alaihi huquq, maka setiap orang yang punya kewajiban, ya wajib baginya untuk mencatat wasiat. Mencatatnya, jangan mengatakan angan-angan masih panjang. Atau ahli waris akan mempercayai semua orang yang ada dain, yang mengklaim utang, atau mengklaim punya piutang, atau mereka orang-orang yang mengutangi punya bukti, nantilah mereka nagih dengan bawa bukti. Di anal bayinata, karena bukti, jika itu saksi boleh jadi dia mati, boleh jadi lupa, maka adalah catat semua segala sesuatu yang perlu dicatat. Ya, maka tadi menggantikan ahli waris dalam segala sesuatu berkaitan dengan harta, wakadhalika demikian juga ya talaqa anhu amwalahu wa hukukahu. Dia terima dari si mayit apa yang jadi hartanya mayit dan hak-hak mayit. Di antara hak mayit khiyar aib, khiyar ruban, khiyar tadlis. Mayit belum lama beli barang, barangnya cacat. Habis beli sampai rumah mati. Barang cacat mau dikembalikan belum sempat dikembalikan, dah keburuan mati. Ya sudah ahli warisnya ya mengembalikan dan minta uangnya. Demikian juga riya khoban ataupun riya tadlis. Pemisluhun matomana, demikian juga berkaitan dengan gadaian, penjaminan dan yang lainnya. Jika mayit itu menjamin seseorang, utangi dia, saya jaminannya, ya maka ahli waris yang menggantikan fungsi ayahnya. Namun para ulama berselisih pendapat apakah ahli waris bisa menggantikan posisi muwaris untuk khiyar syarat. Demikian juga untuk hak syuf'ah, jika sebelum mati si mayit belum menuntut hak syuf'ah, ya benar ahli waris tetap menggantikannya di masalah-masalah tersebut ke gairaha sebagaimana yang lain. Nah, Ustaz Kamal. Khiyarul aibi yakni law anna al-waritha ba'da an mata al-maytu wajada fi sil'ati allati ishtaraha al-maytu aiban falahu an yaruddaha ma anna alladhi malakaha wa fiha alaybu huwa al-mutawaffa illa idha thabata anna al-mutawaffa faradiya bil-aibi fa huna la yutalibu wa kadhalika yuqalu fil ghabni wa tadlis wa tadlisu an yuzhira as-sil'ata ala wasfin laysat muttasifatan bihi misal taswidi sya'ati al-jariyati al-kabirati sinni aw taghyiri wajhiha bil-makiyaji liyazunnaha al-mushtari shabatan fa hadha tadlisun wa huwa haramun. Kedalika yuqalu fi ar-ruhuni wa ad-damanati law anna al-mayta lahu daynun 'ala shakhsin fihi rahnun fala yabtulu rahnu bal yabqa min haqqi al-warathati. Nah, yang dimaksud dengan khiyar aib adalah ahli waris ba'da al-mat al-mayt, ketika ayahnya meninggal dunia dia jumpai barang yang baru saja dibeli oleh mayit ternyata punya cacat, maka waris punya hak untuk mengembalikannya padahal yang memilikinya wafiha aib dan barang tersebut punya cacat telah meninggal dunia. Akan tetapi jika telah sahabat tetap bukti bahasanya si mayit telah rela dengan cacat, maka dalam kondisi ini ahli waris tidak bisa menuntut yutalib, menuntut khiyar aib. Maka dari kedemikian juga kita katakan untuk khiyar khoban, ya khoban artinya rugi karena beli harga terlalu mahal atau menjual harga terlalu murah. Demikian juga tadlis. Kalau aib itu tidak cacatnya tidak disembunyikan, ya, cuma tidak diketahui, tadlis disembunyikan oleh si pedagang. Wetadlis dan tadlis, seorang pedagang menampakkan barang dalam satu kondisi yang tidak sebenarnya. Contohnya dia hitamkan rambut seorang budak perempuan yang sudah tua. Bukan contoh masa silam, beli budak perempuan sudah tua rambutnya dihitamkan. Atau mengubah wajah si budak perempuan yang mau dijual bi mikyat, apa mikyat ya? Apa maksud kamu? Kosmetik. Kosmetik secara umum. Iya. Bukan hanya kalau bedak itu apa? Masfuk. Hah? Masfuk ya. Liadunnaha al-mushtari syabatan, supaya pembeli menyangka kalau ini budak perempuan ini masih muda. Maka ini contoh tadlis dan hukumnya haram. Demikian juga kita katakan berkaitan dengan gadai atau jaminan dan penjaminan. Laukan al-maitu lahu dainun, jika maitu punya piutang karena ngutangi seseorang dan sehingga beliau megang barang jaminan, maka barang jaminan tidaklah batal sehingga harus dipulangkan, namun tetap menjadi hak kekuasaan ahli waris sampai utang tersebut dilunasi pada saat jatuh temponya. Kemudian kaidah yang ke-57, wajib hamlul karam min natiqin ala muradihim, wajib memaknai perkataan orang yang berkata sesuai dengan keinginannya. Mahma amkana, selama memungkinkan, dalam akad dan pembatalan akad, pengakuan dan yang lainnya. Wadzalika anal aqwala dakhilatun fil a'mali wa tadkhulu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Amma ma yata'alaku bihi binafsihi fahadha laisa bihi istina'un annal ibrata bima nawahu la bima lafazahu bihi. Wa amma idha ta'alaku bi kalamihi haqqun lil ghairi fakadhalika na'tabiru ma nawa ila annal ghaira idha talabahu bimuqtada lafzihi lam yakun lana annahkuma illa bizahiri. Iqalihi sallallahu alaihi wasallam innama aqti binabi mimma asma'u tafakun alaihi. Nah, dari keadaan akwal, dan itu karena perkataan itu termasuk dalam akmal, sehingga termasuk dalam sabda Nabi innamal akmalu binniyat wa innamal ikulim beriman awa. Adapun hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, maka hadis ini laisa fi istisna, tidak memiliki pengecualian, yaitu al-ibratu bima nawa la bima lafadha bihi. Yang jadi tolak ukur adalah niat, bukan apa yang diucapkan. Itu jika terkait dengan diri sendiri. Adapun jika perkataan tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka yang jadi tolak ukur apa yang dia niatkan illa anal ghaira, akan tapi orang lain jika dia menuntut sesuai dengan lafaz yang dia katakan, kita tidak punya hak untuk memutuskan kecuali sebagaimana zahir perkataan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanya putuskan semisal dengan apa yang aku dengar. Wal muttafaqun alaihi. Kebelah sana. Wabina'an ala hadhihi wa qalbi mufidati alati dala alaiha alkitabu wa sunnatu fa'ina nikaha yan'aqidu bi'ayi lafdin dala alaihi. Fala qala jawazituka binti faqala qabiltu fa'inahu yan'aqidu li'anahu ma'lumun anal murada bihi fa'tazwiju. Wa kadhalika law qala malaktuka binti fa'ina nikaha yan'aqidu. Fakadah lawis olahu ala lafadin akhari Fa'akadu bihi fa'ina nikaha yan aqidu. Fakadah lika labaikmu wa tolaku wa gairu dalika fa'ina ha tan aqidu bimandala alaihi alafdu urfan. Wa dalilu kama qala syaykhu rahimahullah qalluhu sallallahu alaihi wasallam innama la'amalu bin niyat wa innama likul imri'in ma'anawa. Al-Ahsanu ayyukola li'anna li'ibratanam wa'ila wa'ila fayadusu hadukul jari ma'anna wa'an mutrodan. Nah, bina'an ala hadil qa'idah al-mufidah, maka berdasarkan kaidah yang manfaat ini, yang kaidah ini didukung oleh dalil Quran dan Sunnah, maka nikah itu yang akid sah dengan semua kosakata yang menunjukkan makna nikah. Maka seandainya dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab, seorang wali mengatakan jawaz tuka binti, kuhalalkan anak perempuanku padamu. Fakal, maka si laki-laki mengatakan aku terima, maka nikah sah. Karena maklum bahasa yang dimaksud dengan jawaz tuka tajwiz adalah tajwiz, dalam menikahkan. Demikian juga seandainya wali mengatakan aku jadikan anak perempuanku sebagai milikmu, maka nikah itu sah. Bagaimana demikian juga lawistalahu, seandainya satu masyarakat bersepakat ala lafdin akhar dengan satu kosakata lain, fa'aqadu bihi, lalu akad pun menggunakan kosakata tersebut, fa'inna nikaha yan akidu, maka nikah itu sah. Misalnya dimaknai dalam budaya satu masyarakat, seorang wali mengatakan kamu sudah tidak lagi jomblo, ini ada anakku, nah itu, dan itu maknanya menikahkan menurut of, maka sah, dan saya terima, saya lepas jumluku juga. Keren. Ya, maka nikah sah ala rawaji. Ya, karena dalam masalah akad nikah ulama khilaf, apakah harus ada kosakata tertentu yang dipakai untuk akad nikah ataukah tidak? Syafi'iyah harus pakai kata-kata nakaha atau zawajah. Selain itu tidak sah. Namun sebagian ulama dan yang rajih, dan ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tidak dituntut untuk beribadah kepada Allah dengan lafal-lafal tertentu dalam ukut, dalam akad. Pokoknya akad itu mengikuti budaya. Budaya apa yang disepakati untuk satu kosakata, maknanya nikah, maknanya jual, maknanya beli, maknanya sewa dan seterusnya, itu sah dengan sebagai mana of yang telah disepakati. Maka tadi kan baik, demikian juga ini berlaku untuk jual beli, untuk cerai. Maka jika di satu budaya masyarakat itu maknanya cerai, sana cari suami yang lain, atau kita berakhir sampai di sini, rumah tangga kita sudah game over, atau inilah ending keluarga kita, atau yang lain. Jika secara budaya masyarakat, budaya kebahasaan masyarakat itu maknanya tolak, maka itu tolak. Dan yang lainnya, fa inna hatan akidu, maka semua akad, semua akad, demikian juga pembatalan akad, contohnya tolak, tan akidu tisah bimadal alil lafdu, dengan semua kosakata yang menunjukkan makna tersebut, urfan dengan tolak ukur budaya. Wadalil, dan dalil masalah ini sebagaimana kata penulis adalah sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan tentang fi istisna annal ibrota, yang lebih baik li annal ibrota. Baiklah, fayzud, kita katakan lebih baik tidak harus, karena memang boleh membuang huruf jar jika bersama anna atau bersama an, ya. Maka boleh, enggak ada lamnya, cuma al-afdal, al-ahsan ada lamnya. Nah. Ya, untuk sebus catatan kaki. Asyarakat Allah Ta'ala wa min hadha at-talaku kalau anna lahu zawjatan tu'bihi wa ta'kulu talikni wa talakaha wa nawabidhalika annaha talikun min matabid ay khairi muqayyadatin bi khadlin wala tutallaku bi anna unawa khilaf lalabdihi lakin inna hak in hakamathu ila al-qadhi فإنه قاضي يجب عليه أن يحكم بالطلاق لأنه يحكم بنحو مما يسمع ولكن هل الأولى أن ترافعه الزوجة أو تصدقه الجواب أن هذا يرجع لخال الزوج فإذا كان ورعا تقيا لله عز وجل وتعرف الزوجة أنها صادق فيما ادعاه فإنه يحرم عليها أن ترافعه إلى القاضي ويجب عليها تصديقه لأن المسألة ليست هينة فلو رفعت إلى القاضي وحكم عليه بالطلاق حرمه زوجته وأباحها لغيره أما إذا عرفت أن الزوج لا يبالي وأنه كذب أنه إنما أراد طلاق من وثاق فهنا يجب عليها أن ترافعه إلى الحاكم فإن ترددت فالأولى ألا ترافعه لأن الأصل بقاء النكاح ولأنها لو رافعته لأوجب القاضي الفراق وهي لم تطلق مسألة لو قيل لرجل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فإن امرأته لا تطلق لأنه لم يرد الإنشاء إنما أراد الإخبار بما هو كذب فيه ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد الكذب فينبغي أن تخرج على أن تخرج على المسألة السابقة وعليه فلا تطلق لأن هذا الإقرار على خلاف المراد نعم Wamin hadza termasuknya adalah masalah cerai. Seandainya seorang suami punya istri yang suka menyakitinya, watakul dan si istri mengatakan talaklah aku, lalu dia mengatakan dalam bahasa Arab ini tentunya tidak berlaku dalam bahasa Indonesia, fatallaqaha kemudian pun mengatakan utallikuka misalnya. Utolikuki, kutalak engkau. Namun dia niatkan dengan kalimat itu dalam bahasa Arab, artinya bahasanya si perempuan ini lepas dari ikatan. Ya, karena tadi istrinya dia apa? Dia tali. Ya. Artinya tidak lagi terikat dengan tali. Ya. Maka gimana status istri karena padahal tadi kalimat suami utolikuki, fala tutallak. Ya, istri tersebut tidak tercerai karena dia meniatkan berbeda dengan lafadznya. Ya, akan tetapi in hakamat su'ilal qadhi. Namun jika dia meja hijaukan, dia tanyakan kepada al-qadhi atau dia mintakan fatwa kepada ustaz. Ya, fa innal qadhi yajib alaihi, maka wajib bagi qadhi untuk memvonis talak. Karena kalimatnya utallikuki. Sorry, tidak bisa nerima takwil. Di anahu yahkum karena qadhi wajib memutuskan binahwi semisal dengan apa yang dia dengar. Nah, namun yang jadi masalah, apakah yang lebih baik bagi si istri untuk mengangkat permasalahan pada pihak ketiga? Ataukah mempercayai ucapan suami? Namun yang perlu digarisbawahi ini utolikuki dalam bahasa Arab. Ya, kalau cerai tentu di bahasa kita pada makna yang lain nggak ada. Cerai itu ya cuma untuk pernikahan atau bercerai-berai. Gitu. Ya. Ya, mungkin kalau misalnya dia mengatakan ya sudah kita bubaran, nah, mungkin bubaran bisa bubaran ributnya, bisa bubaran bisa bubaran rumah tangganya. Kayaknya nggak ada. Hah? Cerai nggak ada. Iya, cerai nggak ada yang lain. Aljawab, maka jawabannya Ini kembali kepada kondisi suami. Jika dia adalah seorang yang warak dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan istri mengetahui bahasanya dia jujur dalam klaimnya, bahasanya pada saat dia mengatakan utalikuki, niatnya memang utalikuki minal wathaq. Karena yang jadi tolak ukur adalah niat saat mengucapkan, bukan niat saat ditanya. Karena boleh jadi terjadi perubahan. Maka misalnya tadi apa? Ya sudah kita bubaran. Apa niatnya ketika mengatakan ya sudah kita bubaran? Bubaran ribut, bubaran tengkar, atau bubaran rumah tangga? Ya, maka yang jadi tolak ukur adalah niat ucapan tadi pada saat ngomong, bukan pada saat ditanya. Karena boleh jadi pada saat ditanya sudah berubah pikiran. Nah, maka ini perlu melihat suami itu jujur ataukah tidak. Kalau ditanya adalah seorang yang jujur ataukah tidak, maka haram baginya, haram bagi istri untuk mengadukan masalah ini kepada qadhi. Wajib baginya percaya dengan suaminya, karena masalah ini bukan masalah sepele. Seandainya diajukan ke qadhi, maka qadhi akan memvonis tolak. Haram bitolak haramahu zaujatahu, maka akan mentalak istrinya, yaitu haramnya yaitu istrinya, dan akan membolehkan si perempuan untuk yang lain, untuk laki-laki yang lain. Namun jika si istri ini mengetahui bahasanya suaminya adalah sosok yang tidak peduli bohong ataukah jujur, dan dia adalah seorang yang dusta, anau inama awadata dusta ketika dia mengatakan kalau niatnya adalah melepas dari ikatan, maka wajib hukumnya bagi si istri untuk melaporkannya kepada hakim. Namun apa yang dikatakan oleh pensyarah di sini tidak bisa berlaku di tempat kita, karena pengadilan agama kita mengandung memakai kaidah talak hanya sah jika di depan hakim. Talak hanya sah jika di depan hakim, di selain itu tidak sah. Jadi ya tidak bisa dilaporkan. Ini kalau di Saudi bisa, semacam nanti kemudian saksi dan seterusnya. Ini kalau di pengadilan kita ini tidak bisa, karena ngikuti pengadilan Mesir dan yang lainnya, talak hanya sah di depan hakim. Fa'in taradadat, maka jika seorang perempuan itu ragu-ragu, fal aula, maka yang lebih baik jangan dia angkat permasalahan ini. Li'anal asla, makanya tadi saya contohkan dengan ustaz. Maka jika mereka berdua sepakat untuk ketika ini menimbulkan keraguan dan ke ini pertengkaran, mereka sepakat untuk minta tahkim kepada seorang ustadz, ya maka berlaku kaidah yang beliau sampaikan. Adapun kalau di pengadilan, maka di tempat kita tidak bisa, hakim akan mengatakan ucapan suamimu tidak sah karena tidak di depan kami. Li anal asla, karena hukum asalnya adalah tetap adanya pernikahan. Wali annaha, dan karena seandainya dia angkat permasalahan tersebut, niscaya laujaba, niscaya hal ini mengharuskan qadhi untuk menceraikannya. Wa yalam tutallaq, padahal dia belum tercerai. Dan masalah seandainya ada seorang yang berkata kepada seorang laki-laki, apakah engkau punya istri? Kemudian dia mengatakan, aku masih jomblo kok. Nah, dan dia menginginkan dengan kalimat tersebut, aku masih bujangan. Dia menginginkan dengan kalimat tersebut bohong. Apakah istrinya tercerai ataukah tidak? Ini pertanyaan yang cukup sering masuk di konsultasi syariah.com. Suaminya ngomong sama teman kantornya. Apakah kemudian berarti saya sudah tercerai dari suami saya? Maka jawabannya di sini, fa inam ra'atahu lam tutallaq, maka istrinya belum tercerai. Di annahu lam yuridil insya'a, karena suaminya tadi mengeluarkan kalimat berita, bukan kalimat insya. Bukan kalimat insya. Kamu cerai. Bukan menginginkan makna kamu ku cerai. Cuma dia menginginkan dengan kalimat tadi kalimat berita yang bohong. Lam yuridil insya'a, dia tidak menginginkan kalimat insya' dengan ucapan di atas. Innamal aradal ikhbar, dia cuma menginginkan kalimat berita yang itu berita, kalimat berita yang bohong. Seandainya ada seorang yang berkata kepada seorang laki-laki, apakah engkau telah ceraikan istrimu? Dan si laki-laki mengatakan, iya, sudah aku cerai. Namun dia maksudkan dengan kalimat tersebut bohong. Fayamari, maka sepatutnya antukhorot, tukhorot itu tukos, dikiaskan. Kita kiaskan masalah ini alal masalah sabiqah dengan masalah sebelumnya. Masalah yang mengatakan saya masih bujangan tadi. Maka sepatutnya kita kiaskan kasus ini dengan kasus sebelumnya. Wa alai, berdasarkan kias tersebut. Takhid di sini maknanya kurang lebih kias. Namun kalau kias itu ke dalil. Ke dalil masalah ke dalil itu disebut kias. Kalau masalah ke masalah disebut takhid. Wa alai fala tatallaq. Maka berdasarkan hal tersebut, maka perempuan tersebut tidak tertalak. Li'anna hadzal iqrar ala khilafil murad. Karena pengakuan ini ala khilafil murad, berbeda dengan apa yang diinginkan. Demikian juga orang yang tanya misalnya berkaitan dengan suami yang mengatakan bujangan itu. Dan terkasusnya suami apa nikah lagi. Nikah lagi dia bilang bujangan. Maka ada istri yang tanya ke kita, saya sudah tercerai ataukah belum? Karena dia ngaku di depan istri mudanya kalau dia bujangan gitu. Maka jawabannya dia belum tercerai. Nakifuna naktabi bi hadzal qadar sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.